meninggal 42 tahun lagi ke belakang. Turunnya Hijriah. Dan ingat, turun Hijriah berarti Nabi Muhammad kan ada dua masalah. Masalah Makkah dan masalah Madinah. Ya kan? Beliau berhitung, itu Hijriah itu setelah beliau Hijriah dari sini kan? Baru itu turunnya Hijriah. Betul? Dan ini 10 tahun meninggal beliau sini. Ini beliau hidup sini 13 tahun. Betul tidak? Berarti ini belum dihitung kan? Harusnya di bulan yang apa sini yang berbagi dengan 13 tahun di bulan ini. Kenapa? Menghitungnya bukan dari Nabi Yunus menjadi Nabi dalam usia 40 tahun. Kan gitu kan? Bukan dari hitungan Hijriah. Lah, nah cara menghitungnya umum Islam ini ya adalah 1476 tahun hitungan Hijriah. Itu Hijriah dari sini dan 13 tahun sebelum beliau hijrah terus dimasukkan karena umum Islam itu mengikut dari sini. Maka artinya berapa misalnya? 29 tahun nanti. Inilah yang akan kita hadapi kaum muslimin di sini. Ah, Ustaz, saya tak percaya. Ya, tak apa-apa. Tidak ada masalah percaya. Akhirnya masalah begitu dekat, Ustaz. Setelah kita uraikan lagi ciri-ciri yang kita temukan pada hari ini, maka akan kuat sekali kita mengamuk. Percaya, sekarang saya percaya. Di bawah Allah, Masya Allah, muslimin yang kami muliakan. Ciri pertama dan jalan muncul. Ciri pertama, tanda besar kiamat yang pertama, Dajjal kedua. Kenapa dengan Syekh Abdullah bin Bas? Kenapa? Siapa? Mufti besar Arab Saudi yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Syekh bin Bas ini termasuk salah seorang ulama pegangan dan rujukan ulama-ulama dunia pada abad ini. Beliau menangis ketika dikabarkan kepadanya tentang mengeringnya danau Tiberias. Danau Tiberia. Apa kenal dengan Danau Tiberia? Di mana posisinya? Kenal dengan Danau Tiberia? Di mana? Kalau ada yang tahu, rasanya berhak dapat diskon 50% kalau untuk kita. Kalau yang tahu, di mana Danau Tiberia? Di Irak utara. Itu Sungai Eufrat. Danau Tiberia itu tempatnya adalah perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Di Danau Tiberia. Ada apa dengan Danau Tiberia? Syarat ujungnya Dajjal ketika Danau Tiberia susut kering airnya, maka Dajjal pasti keluar. Ini hadisnya disebutkan dalam Sahih Imam Muslim dan Sahih Bukhari tentang kalau sudah kering dalam diri saya akan keluar. Nah sekarang kaum muslimin yang berbeda, danau Tiberina itu sudah resmi dunia mengumumkan dan isi Tiberina Sheikh bin Baz. Kedalaman danau Tiberina itu hanya 45 meter. Kedalaman danau itu hanya 45 meter. Sekarang danau itu susun depannya sampai 16 meter. Ini bukan jumlah yang kecil pak, susunnya 16 meter. Sehingga dikawalkan kepada Syekh bin Baz tentang dalam Tiberina, sepertama-tama beliau menangiskan kepada yang begini. Beliau berkata, kalau begitu zaman adalah zaman menyaksikan munculnya Dajjal la'anatullah alaih. Yang zaman akan munculnya Dajjal la'anatullah alaih. Itu Allah yang kami muliakan. Baik, tentang Dajjal, kita posisi kita di sini sekarang. Kita Meteor. Dukhon itu apa? Bahkan dalam saudara dan nama, nama salah satu suratnya saudara Dukhon, betul tidak? Ya, ini peristiwa besar di akhir zaman yang menyebabkan kematian massal. Bumi ini gelap. Rasul mengatakan kegelapan bumi ini selama 40 hari. Dan itu ternyata berhubungan langsung dengan jatuhnya meteor. Secara ilmiah, Israel menjelaskan salah seorang pakar astronomi dunia. Dua, yang kedua, terjadinya kematian massal secara global. Kematian massal secara global di bumi. Yang ketiga, musnahnya seluruh teknologi yang ditemukan oleh manusia. Kemusnahan teknologi. HP yang kita punya sekarang, mobil, pesawat, internet, televisi, segala macamnya seluruhnya musnah. Akibat daripada jatuhnya teknologi. Kau sendiri akan menjaga. Dan ini ada ayat. Kembali di halaman 252, di halaman 253, yaitu surat As-Saba surat 34 dan 9, kemudian surat Al-Qur'an surat 52 dan 54, dan surat Al-Qur'an surat 44 ayat 16. Allah firmankan, lalu dengarkan bunyi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian musnah teknologi yang keempat, terjadi perubahan bentuk pada fisik manusia kafir, perubahan bentuk. Gelombang magma dan daya magnet yang sangat besar. Akibat Ingat, di Rusia tanggal 15 Februari hari itu siang hari, masih ingat 2013 sih. Yang kedua jatuh di Argentina. Saat itu malam hari lah, peledaknya masih di Sulawesi Selatan kita, Sulawesi Selatan kita, peledak di Makassar, tapi dia masih di Argentina. Dan ini semua diberitakan sah. 9 kepala sutra, 9 kepala sutra ibarat siang hari. Ini tepatnya pada hari Minggu malam, hari Minggu malam pada bulan April, apa 14 April kalau saya tidak keliru ya. Ini yang kedua. NASA Amerika ketika meteor pertama jatuh di Rusia di Siberia mengatakan 1.300 meteor sekarang sedang menuju di bumi dan akan menabrak bumi dari tahun 2013 sampai 2016. Sejumlah 1.300 meteor. Ini akan menabrak bumi dalam kurun waktu 4 tahun ini, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016. Allah SWT berfirman, kalau membuka firman Allah SWT surat Al-Tur surat Al-Tur ayat 44 ayat 16. Kita sama-sama berdoa sebagai penduduk putih mengatakan Rusia pada hari ini dinyatakan yang sulit dicari, yang mereka kami kawal kawal. Baik, setelah itu kematian raja atau khalifah yang memiliki tiga calon pengganti, di mana kematiannya akan menyebabkan tiga calon pengganti misalnya berhubungan sesama mereka untuk memperebutkan kekuasaan yang ditinggalkan oleh sang khalifah sang raja ini. Dan kaum muslimin akan menggunakan syarat yang paling mendekati Allah. Beliau bernama Ustaz Fallah Al-Ustaz, 20 tahun beliau tinggal di Mekah. Beliau tinggal di Sidenbuat. Sekarang lagi pulang. Kalau Bapak mau telepon beliau, bisa Bapak telepon tanggal 27 besok, dia berangkat lagi ke Mekah. Beliau mengatakan orang-orang asli Mekah yang dekat dengan beliau, sepuh-sepuh Mekah, itu berkata calon pengganti Raja Abdullah besok ini ada tiga. Dan sekarang ketiga-tiga ini sudah nampak ini kan tidak baik antara satu dengan yang lain. Sudah mulai ada upaya saling menghancurkan. Kalau Raja Abdullah ini meninggal, maka sudah dapat dipastikan Arab Saudi akan menjadi pertumpahan darah perang saudara memperlukan kekuasaan. Subhanallah. Jadi, jemaah-jemaah ini muncul ketika teknologi sudah jalan. Dan Rasulullah menyebutkan, kami Muhammad bin Abdul.